Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Tayyip, kita masih di pelajaran yang keenam ya, pelajaran yang keenam ya, dan sampai di latihan yang ke-15, halaman 44 ya. Pelajaran yang keenam ini ya, ini mempelajari tentang perubahan dhamir pada fi'il madhi ya, perubahan dhamir pada fi'il madhi. Ya, seperti roja'a artinya pulang atau kembali ya. Maka kalau kamu pulang atau kamu telah pulang, roja'ta. Kalau dia perempuan, roja'ti ya. Kalau aku telah pulang, roja'tu. Itu perubahan-perubahan dhamir dalam fi'il madhi. Kemudian di pelajaran yang keenam ini ya, juga penulis ingin menjelaskan ya tentang adat atau bilangan ya. Bilangan 11 sampai 19 ya. 11 sampai 19. Misal 16 ya, 16 ayat ya. Kemudian berapa lagi di sini? Di sini disebutkan cuma 16 ayat ya, halaman 37 dan seterusnya. Jadi juga menyebutkan tentang bilangan. Misal saya menghafal 16 ayat dari surah An-Naba. Maka yang harus perlu pian perhatikan adalah lihat dulu ma'dudnya. Maka ma'dud atau yang dibilangkan itu adalah ayat. Nah, sedangkan ayat adalah mu'annath. Nah, maka satuan kecilnya, enamnya harus mudhakkar. Maka berarti 16 ayat, sitta asyarata ayatan. Sittanya harus mudhakkar. Sitta asyarata ayatan. Nah, kalau ma'dudnya muzakkar, misal pulpen ya, saya membeli 15 pulpen. Nah, pulpen kan kolam ya, dia muzakkar. Maka satuan limanya harus muannas. Maka khamsata asyara qalaman. Khamsata asyara qalaman. Ini sudah juga kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian kita sampai di latihan ke-15 ya. Halaman 44. Kata penulis, perhatikan halaman 44, latihan yang ke-15. Ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut ini. Lima sama dengan limadha. Maksudnya maknanya sama. Lima dan limadha artinya sama. Jadi, pian boleh menggunakan kenapa limadha atau lima. Nah, boleh. Ya, kenapa begini? Limadha hakadha atau lima hakadha. Jadi boleh menggunakan limadha, boleh lima saja. Nah. Kemudian kalau kita ingin menggunakan lima, nah jadi kenapa ya, artinya adalah kenapa. Mana spidolnya? Nah, jadi boleh menggunakan limadha artinya kenapa. Boleh menggunakan lima. Nah, jadi asalnya ma ya. Asalnya ma artinya apa? Dimasuki huruf lam. Ya. Lam yang menunjukkan sebab, huruf jar. Nah, maka mim yang ada alifnya ini dibuang. Maka menjadi lima. Nah. Jadi asalnya dia ada alifnya. Masmuk, siapa namamu? Ma baituka, apa rumahmu? Ma sayyaratuka, apa mobilmu. Nah, misal ma sayyaratuk, apa mobilmu? Ini kan pertanyaan apa? Ketika dimasuki huruf jar li yang sebab kenapa? Nah, maka ini harus dibuang. Alifnya apa? Dibuang. Sama seperti dengan apa? Nah, dengan apa kamu kesini? Ya, kan ma dimasuki huruf jar ba bima. Nah, maka ini juga dihilangkan menjadi bima. Dengan a, dengan apa? Ini sama. Jadi alifnya yang berada di mim maka dihilangkan ketika dimasuki huruf jar lima dan bima. Kemudian, nah, kita baca lima kharajata, jadi mimnya jangan dipanjangkan ya. Lima kharajata minal fasli. Kenapa engkau keluar dari kelas? Kemudian ini pertanyaan ya. Kemudian jadi maksud dari penulis di sini beliau ingin menjelaskan penggunaan isim istifham, pertanyaan. Ya, bagaimana kita menggunakan kalimat yang bentuknya pertanyaan. Yang asalnya ma ini ada alifnya, namun ketika dimasuki li maka alifnya dibuang. Lima kharajata minal fasli. Kenapa kamu keluar dari kelas? Kenapa kamu berhenti dari sekolah ya? Kenapa kamu begini dan begitu? Nah, maka lima mimnya tidak panjang. Kemudian penggunaan hamzah, nah, huruf istifham. Akhrajata minal fasli. Nah, akhrajata minal fasli. Apakah kamu keluar dari kelas? Jadi a ini ya, dia sama dengan hal. Nah, a sama dengan hal. Artinya adalah apakah. Jadi boleh saja hal kharajata minal fasli atau akhrajata minal fasli. Artinya apakah? Jawabannya na'am, iya. Nah, kemudian lima. Kenapa? Nah, jadi ada namanya lima. Ini dinamakan hak sakat. Nah, hak usakti ya. Hak yang fungsinya untuk sesuai dengan namanya sakates, kutukan diam. Untuk menghentikan ucapan ya. Lima. Jadi setelahnya enggak ada. Jadi enak untuk diucapkan lima. Kenapa? Artinya juga sama kenapa, namun boleh ditambah hak sakat, hak untuk apa namanya diam ya, hak untuk mendiamkan kalimat ya. Lima kenapa. Kemudian pertanyaan berikut, lima dorobta hadzal walada. Lima dorobta hadzal walada. Kenapa kamu pukul anak ini? Nah, kenapa kamu pukul anak ini? Kemudian adarabta hadzal walada, apakah kamu pukul anak ini? Maka jawabannya na'am, iya. Lima, kenapa? Nah, jadi boleh lima, kenapa? Jadi disebutkan alasannya begini dan begitu. Jadi maksud dari penulis di sini ya, beliau ingin menjelaskan tentang penggunaan istifham pertanyaan. Jadi lima artinya kenapa? Namun boleh pian ganti lima dengan lima da. Nah, lima da kena, kenapa juga artinya. Kemudian latihan ke-16. Uktubil asma al-atiyata majruratun wa mansubatun. Tulislah isim-isim berikut ya, dalam keadaan dijarkan dan dinasobkan. Dalam keadaan dijarkan dan dinasabkan. Ketika jarnya bagaimana, ketika nasabnya bagaimana. Jadi Sindin ini ingin menjelaskan kepada kita tanda nasab dan tanda rofa. Nah, jadi perhatikan i'rab ya. Kita harus kembali kepada istilah i'rab. I'rab, nah, dalam istilah nahu ada namanya i'rab. I'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Itu kalau kita belajar jurumiyah. I'rab adalah ringkasnya perubahan akhir kalimat. Nah, i'rab adalah perubahan akhir kalimat. Akhir kalimat. Kenapa dia berubah? Karena ada penyebab yang membuat dia berubah. Contoh misalnya kalimat Muhammad. Nah, kalimatnya apa? Muhammad. Ulun masukkan kana, ya. Maka ini dibaca Muhammadun. Kemudian bawahnya ulun masukkan inna. Nah, maka ini menjadi Muhammadan. Ulun masukkan min huruf jar. Maka ini menjadi Muhammadin. Nah, Muhammadun, Muhammadan, dan Muhammadin. Kenapa dia bisa berubah-ubah ujungnya? Jadi kalau kita belajar nahu itu, maka pokok pembahasannya adalah akhir kalimat. Kenapa Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin? Muhammadun karena dimasuki kana. Muhammadan karena dimasuki inna. Muhammadin karena dimasuki min. Nah, bisanya dia berubah-ubah dommah, fathah, kasrah. Maka dinamakan dengan i'rab. Nah, dinamakan dengan i'rab. Nah, kalau dommah ini, ya, dia adalah alamah. Alamah itu tanda. Tanda rofa atau marfu. Nah, kalau dommah, tanda rofa. Kalau fathah, alamah, tanda nasab. Kalau kasrah, maka dia tanda dari jar. Kalau pian ketemu dengan isim, ya, isim kata benda kah, kata sifat kah, yang bukan kata kerja, dia berakhiran dommah, maka dia tanda rofa. Dia berakhiran fathah, tanda nasab. Dia berakhiran jar, dia berakhiran kasrah, maka itu tanda dia jar namanya. Dia namanya jar. Nah, kemudian satu lagi ulun bikinkan, ya. Misal fiilnya adalah yadribu. Artinya dia sedang memukul. Nah, dimasuki lam, ya. Maka dia menjadi sukun. Maka dia menjadi sukun. Nah, sukun ini adalah tanda jazam. Istilahnya ya, tanda jazam. Nah, maka dari sini i'rab terbagi 4. 1, 2, 3, 4. 1 dia rofa, 2 nasob, 3 jar, 4 jazam. Jadi perubahan akhir kalimat disebut rofa, bisa disebut nasob, bisa disebut jar, bisa disebut jazam. Kapan kita katakan kalimat itu rofa? Nah, salah satu tandanya adalah ujungnya pakai dommah. Nah, kapan kita katakan kalimat itu nasab? Nah, kalau ujungnya fathah. Nah, kapan kita katakan kalimat itu jar atau majrur? Kalau ujungnya kasrah. Ini. Dan kapan kita katakan kalimat itu jazam atau majzum? Kalau ujungnya sukun. Nah, jadi kan kita membahas apa? I'rab, perubahan akhir kalimat. Maka dia bisa rofa, nasab, jar, dan jazam. Namun yang sekarang kita cuma membahas ini, perubahan akhir kata yang rofa dan nasab, ya, yang rofa dan nasab. Ulun cuma menyebutkan satu tandanya saja, dommah. Sebenarnya banyak tanda rofa, ada dommah, ada alif, ada waw dan nun. Kalau kita belajar nahu cukup ribet, ya, tapi seperti itulah belajar. Namun di sini penulis cuma ingin menjelaskan tanda yang paling banyak digunakan adalah kalau rofa dommah, kalau nasab adalah fathah. Walaupun tanda-tanda yang lain juga ada. Itu dulu. Nah, kembali ke kitab. Maka uktubil asma al-atiyata majruratun wa mansubatun. Ya. Tulislah isim-isim berikut ketika dia jar dan ketika dia nasab. Jadi afwan, di sini, nah, penulis ingin menyuruh kita, ya, bagaimana nasabnya kalimat dan bagaimana jarnya kalimat. Nasab tadi kalau ujungnya fathah, jar kalau ujungnya kasrah. Nah, coba pian perhatikan marfu'nya jar. Kan marfu' contohnya apa? kitabun ujungnya dommah. Nah, maka ketika isim itu ujungnya dommah, maka dia dinamakan marfu, dirofakkan artinya. Ya, marfu artinya apa? Dirofakkan. Kemudian majrurnya, ya, jarnya adalah kitabin. Nah, kasrah. Mansubnya adalah kitaban fathah. Nah, contoh yang lain sayyaratun. Ini contoh yang dirofakkan. Kalau dijarkan sayyaratin, kalau dinasobkan sayyaratan. Dan di sini kan penulis tidak menyebutkan kenapa ini rofa, kenapa nasob, dan kenapa jar. Cuma langsung kalimat ini sudah berubah. Bisa jadi nanti kitabun dimasuki kana, kana kitabun ya. Kitaban dimasuki inna, inna kitaban, atau innal kitaba ya. Atau dia dijarkan karena kemasukan huruf jar, min kitabin, dan seterusnya. Jadi gampang, nasab difathahkan, kalau jar dikasrahkan. Nah, ayo, insya Allah bisa. Silahkan, mikrofonnya ada? Ada Ustaz. Ya, silahkan, satu orang dua kata. Urutin Ustaz. Dari yang gih, dari Hamid dan Khalid. Hamidun, Hamidin, Hamidan. Ya. Terus Khalidun, Khalidin, Khalidan. Ya. Cukup. Silakan berikutnya. Bawahnya, nggih. Baitun, Baitin, Baitan. Ya. Bawahnya rajulun, rajulin, rajulan. Ya. Silakan berikutnya di atas. Sa'atun, sa'atin, sa'atan. Ya, terus mikwatun, mikwatin, mikwatan. Ya. Silakan. Bawahnya saburatun, saburatan. Baknya pakai tasydid, sabu. Saburatun. Ya. Saburat, saburatin. Ya. Saburatan. Ya. Terus bawahnya. Madrasatun, madrasatin, madrasatan. Ya. Itulah perubahan-perubahan kalimat ketika dia dijarkan dan dinasobkan. Nah, jadi apa makna dari mikwa, mikwatun? Ayo, setrika. Artinya setrika. Jadi pian ingat mikwah, nah, nukar mikwah jarbian. Nah, mikwah artinya adalah apa tadi? Setrika. Sisanya ma'ruf ya, saburatun papan tulis, madrasatun sekolah, sa'atun jam, baitun rumah, rojulun seorang laki-laki. Jadi di sini penulis ya ingin kita terbiasa dengan istilah ini ya. Kalau kitabun kalimatnya marfu, nah kalau kitaban kalimatnya mansub, kalau kitabin kalimatnya majrur ya. Jadi majrur artinya dijarkan, marfu dirofakkan, mansub dinasobkan. Itu sesuai dengan i'rab tadi. I'rab terbagi 4, rofa, nasob, jar dan jazam. Jadi di sini tidak kita bahas tentang jazam. Karena jazam itu pembahasan fi'il. Kalau isim dia rofa dan bisa nasab dan bisa jar. Isim tidak bisa jazam. Isim selamanya tidak mungkin berakhiran sukun ya. Dia pasti ada bisa dommah kah, fathah kah atau kasrah kah. Tidak mungkin ujungnya sukun. Kemudian yang ke-17 ya, ta'ammal ma yali, renungkan atau perhatikan berikut ini. Hati ya Ahmadu. Nah, berikanlah wahai Ahmad. Hati ya Su'adu, berikanlah wahai Su'ad. Kalau banyak laki-laki, hatu ya Ikhwanu, berikanlah wahai Ikhwan. Kalau perempuan banyak, hatina ya Akhwatu. Nah, jadi hati ya, kalau kita belajar sorof ya, hati ini adalah bukan hati manusia, hati itu kolbun, bukan itu ya. Hati di sini, hati, ya, dia adalah fi'il yang bertasrif, namun cuma bagian fi'il amarnya saja. Kalau kita belajar sorof, ya, contoh jalasa. Contohnya apa? Jalasa. Maka jalasa ini ada ya jelisunya, ya. Nah, ada masdarnya julusan, ya. Ada fi'il amarnya ijlis, ya. Ada nahinya la tajlis, nah. Dan seterusnya. Namun ada fi'il yang dia cuma bertasrifkan fi'il madi saja. Nah, seperti laisa. Nah, laisa ini fi'il madi. Dia adalah fi'il afwan. Dan tasrifannya tasrifan fi'il madi. Enggak ada mudorinya. Enggak ada yal yasu, enggak ada. Enggak ada masdarnya, tidak ada fi'il amarnya. Nah, laisa laisa laisu laisat laisata lasna. Ya. Ada fi'il yang dia cuma bertasrifkan fi'il amarnya saja. Nah, contohnya adalah hati. Nah, ini adalah fi'il amar. Namun tidak ada fi'il madinya, tidak ada mudorinya, tidak ada masdarnya. Dia adanya cuma apa? Fi'il amarnya saja. Nah, maka hati ini adalah fi'il amar, artinya adalah berikanlah. Ya. Jadi hati berikanlah. Jadi kita menyuruh kepada seorang laki-laki hati, misal suami kita. Hati sikin. Nah, kita ngomong, pian ngomong lawan laki pian. Hati sikin artinya apa? Berikan pisau. Maka karena yang pian suruh seorang laki-laki, maka hati. Nah, kalau laki pian menyuruh pian, kasihkan aku pisau. Nah, maka menjadi hati. Nah, panjang hati sikin. Ini panjang. Kasihkan atau berikan aku pisau. Kalau pian menyuruh banyak laki-laki, ada 3 orang anak laki-laki, pian punya anak 3 laki-laki. Kata pian kasihkan lading, ya, menyuruh kepada 3 orang anak laki-laki. Maka hatu, nah, menjadi hatu, ya. Hatu sikit. Kalau pian menyuruh 3 orang anak bebinian pian, nah, inya mengulai lading, ya, main-main sama pisau. 3 orang anak perempuan. Lalu jar pian kasihkan pisau ke mama. Maka menjadi hatina. Hatina, ya. Ini kemana-mana ulun menulisnya. Coba ulun rapikan. Coba perhatikan tasrifan yang biasa, ya. Jalasa fi'il amarnya apa? Ijlis, ya. Ijlis, duduklah. Ini pian menyuruh seorang laki-laki. Pian menyuruh 2 orang laki-laki duduk menjadi ijlisa. Pian menyuruh banyak laki-laki ijlisu. Menyuruh seorang perempuan ijlisi. Menyuruh 2 orang perempuan ijlisa. Banyak perempuan ijlisna. Nah, ya. Itu sama dengan hati. Berikanlah atau kasihkanlah. Maka yang pian suruh seorang laki-laki, hati. 2 orang laki-laki, hatia. Hatia. Banyak laki-laki, hatu. Kasihkanlah. Di Al-Quran, kul hatu burhanakum. Katakanlah wahai Muhammad, datangkanlah, berikanlah burhan, bukti-bukti kalian. Kemudian menyuruh seorang perempuan, kasihkanlah hati. 2 orang perempuan, hatia. Banyak perempuan, kalian kasihkanlah hatina. Hatina. Nah, hati-hatia, hatu, hati-hatia, hatina. Jadi kalau pian belajar sorof, nah, maka tasrifan itu, ya, 3 pertama untuk laki-laki, ya, 3 yang kedua untuk perempuan. 1 laki-laki, 2 laki-laki, banyak laki-laki. 1 perempuan, 2 perempuan, banyak perempuan. Ini tergantung yang pian suruh berapa orangkah, laki-laki kah atau perempuan. Nah, kembali ke buku. Ta'ammal ma yali, perhatikan atau renungkan berikut ini. Hati ya Ahmad, berikanlah wahai Ahmad. Misalnya dia bawa pisau. Hati ya Ahmad, kasihkanlah wahai Ahmad. Ahmad kan seorang laki-laki. Kalau seorang perempuan, hati ya Su'adu, kasihkanlah atau berikanlah wahai Su'ad. Hatu ya Ikhwan, kalian berikanlah wahai Ikhwan. Hatina ya Akhwat, kalian berikanlah wahai Akhwat. Jadi ini penggunaan kalimat hati. Kemudian yang ke-18, Uktubil ayatil khamsal ula min suratir rahmani wa suratil hadidi wa suratin nabai. Tulislah 5 ayat yang pertama. Uktubil ayatil khamsal ula. Tulislah 5 ayat yang pertama dari surah Ar-Rahman, ya, dan surah Al-Hadid, dan surah An-Naba. Untuk apa ya? Kalian belum baca bang ini. Dulu di HP itu punya syarahnya, sekarang hilang. Jadi ulun kurang tahu maksud dari penulis menyuruh pian untuk menulis 5 ayat yang pertama dari 3 surah, ya. Surah Ar-Rahman, dan Hadid, dan An-Naba. Ada yang bawa syarahnya lah yang bahasa Indonesia itu. Dulu ada ulun punya syarahnya di HP bahasa Arab tapi hilang. Adalah pian, kan ada itu yang syarahnya tapi bahasa Indonesia. Ada enggak penjelasan maksud dari penulis ini untuk apa ya? Pian disuruh menulis 5 ayat pertama dari surah Rahman, Hadid, dan surah An-Naba. Adalah pian bawa atau bisik. Ataukah menebak mana marfu'kah, mana mansubkah, mana majrurkah? Allah alam ulun tidak tahu ya. Jadi kita lewatkan saja. Kemudian al-kalimatul jadidatu, kosakata-kosakata yang baru. Jadi di pelajaran yang ke-6 ini, jilid 2 ini ada banyak kosakata. Yang pertama adalah majallah, lamnya pakai tasydid. Majallah sesuai dengan bahasa kita, majalah ya. Majallah jamaknya majallatun, majalah-majalah. Kalau majalah itu lebih tebal daripada koran. Daripada koran. Kemudian yang berikutnya rakibun. Rakibun artinya penumpang. Penumpang-penumpang rukabun ya, rukabun. Kalau koran bahasa Arabnya apa? Bu, kalau majalah ya majalah ya. Kalau koran bahasa Arabnya jaridatun. Jaridah. Jaridatun. Syaqqatun jamaknya syaqqun ya. Syaqqatun syiqqun ya. Syaqqatun syaqq syiqq. Sebentar, ulun raguna. Artinya adalah apartemen ya. Syaqqah itu artinya adalah apartemen. Syaqq apa syiqq ya? Ulun lupa. Bentar. Syaqqatun syiqqatun ya. Syaqqatun syaqq. Apa bu? Ulun masih ragu nih. Syaqqah. Jamaknya syaqqah, syiqqah. Syiqqah ya? Ya. Pakai kasrah ya. Ulun ragu nih. Syaqqatun syiqqun ya. Artinya adalah apartemen. Ya. Apartemen. Beda dengan hotel ya. Kalau hotel kan paling seminggu dua minggu. Kalau apartemen kan bisa dimiliki. Ya bisa dimiliki. Kemudian imaratun artinya bangunan. Jamaknya amairu tanpa tanwin ya. Jamaknya adalah amairu tanpa tanwin. Karena dia adalah ismul ladzi la yansarif dan masuk kategori sighat muntahal jumu'. Semoga masih ingat. Sighat muntahal jumu' yang kalau jamaknya berwazankan mafa'ilu. Mafa'ilu amairu. Ya maka dia tidak pakai tanwin. Sama seperti masjidun, masajidu. Nah, tidak boleh pakai tanwin dan pakai alif lam. Maktabun, makatibu. Tidak boleh pakai alif lam dan tidak boleh pakai tanwin. Kemudian sinnun, ya, jamaknya asnan. Artinya adalah gigi. Ya. Sinnun artinya adalah gigi. Jamaknya asnan. Namun ya, sinnun juga artinya bisa umur. Nah, ya. Sinnun juga artinya adalah bisa umur. Ya, jadi pian misalnya berdoa kepada Allah, "A'tini sinnan tawilan." Nah, bukan gigi panjang, bukan. Jadi sinnan tawilan umur panjang. Kemudian kalimatun, jamaknya kalimatun. Ya, jamaknya adalah kalimatun. Suratun, jamaknya suwarun. Suratun, suwarun. Surah. Ja'a, datang. Ya. Kawa, menyetrika. Nah, kawa bukan bahasa Banjar, ulun kawa. Tapi bahasa Arab, kawa artinya adalah menyetrika. Alatnya, mikwatun, alat setrika atau setrikaan. Jadi intinya adalah kalau kita mempelajari teks di pelajaran yang ke-6 ini, ya, penulis ingin kita bisa menggunakan fi'il madhi yang benar dari sisi domirnya. Ya. Kamu telah pulang bahasa Arabnya apa, aku telah pulang bahasa Arabnya apa, kalian pulang bahasa Arabnya apa, dan seterusnya. Kemudian pelajaran yang ke-7. Pelajaran ke-7, sebagaimana biasanya ya penulis membawakan teks muhawarah atau muhadatsah percakapan. Ayah, aina dhahabtum ba'da darsi ya abna'i. Ini juga penggunaan fi'il madhi yang ada domirnya. Maka kalian laki-laki telah pergi, dhahabtum ya. Aina dhahabtum ba'da darsi ya abna'i. Kemana kalian pergi? Nah, setelah pelajaran, wahai anak-anakku. Kemana kalian telah pergi? Setelah pelajaran, wahai anak-anakku. Kata anak-anaknya, dhahabna ilal mal'abi. Kami pergi ke lapangan. Mal'ab ini umum ya, lapangan. Bisa lapangan basket, bisa lapangan tenis meja, bisa lapangan pacuan kuda ya. Tergantung konteksnya apa, tapi kalau mal'ab saja dia umum. Ya. Kalau lapangan sepak bola, baru pian tambah mal'abu kuratil qadam. Nah, kalau lapangan bola basket, ya, maka pian tambah mal'abu kuratis sallah. Kalau misalnya lapangan tenis meja, baru pian tambah mal'abu kuratit tawilah. Namun kalau mal'ab saja, maka maknanya umum lapangan. Ya. Jangan diterjemahkan lapangan sepak bola, enggak. Cuma lapangan saja. Nah, baru ayahnya bertanya, lapangan apa ya? Akuratul qadami la'ibtum au kuratas sallah. Apakah sepak bola yang kalian bermain ataukah bola basket? Sallah, sallah itu secara makna artinya adalah secara harfiah keranjang. Bola keranjang maksudnya adalah bola basket. Apakah sepak bola yang kalian mainkan ataukah bola basket? Nah, ingat Bu ya, kesalahan yang sering adalah kurroh bola itu rohnya tidak pakai tasydid. Kalau kurroh salah. Yang benar bola rohnya tidak pakai tasydid. Kurroh. Nah, kurratul qadam berarti adalah kurroh kan bola, qadam kaki. Nah, bola kaki maksudnya sepak bola. Nah, kuratul qadami. Ro-nya haram pakai tasydid, enggak boleh ya. Karena memang tidak ada. Kalau seandainya seperti ini, pendingin mata, qurratu ayun. Nah, ini baru pakai tasydid ro-nya. Karena memang maknanya beda. Qurratu ainin, pendingin mata, penyejuk mata. Ini qurrah. Tapi kalau bola, ro-nya tidak pakai tasydid. Jadi banyak kesalahan-kesalahan penyebutan dalam sebuah kalimat. Ini biasanya seperti itu. Ro-nya ditasydidkan, kurroh salah. Sama seperti masdar dari dhahaba, pergi. Ini dhahabka, dhihabka. Orang banyak menyebutkan dhihab. Padahal yang benar apa? Dhahab. Nah, sama kayak mendengar. Ya, mendengar. Orang simak. Nah, yang benar apa? Sama. Nah, itu banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kemudian anak-anaknya menjawab, la'ibnal yauma kuratal qadami. Kami bermain hari ini, al-yawma artinya hari ini, kuratal qadami, sepak bola. Kemudian, la'ibna kuratas sallati fil usbu'il madiyi. Kami telah bermain bola basket di pekan yang lalu. Nah, seminggu yang lalu kami main basket. Kalau hari ini kami telah bermain sepak bola. Abah bertanya lagi, itu bacaannya apa, Bu? Amma kah? Ayo. Nah, bacaannya amma. Amma dhahabtum ilal maktabil yauma. Kalau amma itu artinya adapun. Kalau amma, apakah kalian tidak pergi ke perpustakaan hari ini? Itu mimnya tidak pakai tasydid. Kalau amma artinya adapun. Amma hadza, adapun ini. Nah, tapi amma itu pertanyaan. Afwan, A-nya adalah istifham apakah. Ma-nya itu manafi, tidak. Jadi sambil belajar menerjemahkan dengan baik. Abahnya betakun, amma dhahabtum. Nah, amma bukan amma ya, tapi amma dhahabtum. Ilal maktabatil yauma. Nah, amma dhahabtum. Ah, ini apakah, Bu ya? Pertanyaan. Ma ini manafi, artinya tidak. Dhahabtum, kalian pergi. Jadi yang baiknya, amma dhahabtum, apakah kalian tidak pergi? Apakah kalian tidak pergi? Amma dhahabtum ilal maktabatil yauma, apakah kalian tidak pergi ke perpustakaan hari ini? Anaknya menjawab, bala dhahabna. Ya, kami pergi. Ya, di sini bukan maksudnya kami tidak pergi ya. Ingat ketika disebutkan bala dan sebelumnya ada nafi, maka maknanya adalah sebaliknya. Kata abahnya, apakah kalian tidak pergi ke perpustakaan hari ini? Bala, iya. Iya di sini bukan mengiyakan mereka tidak pergi. Karena dia menggunakan bala. Beda dengan kalau pian menggunakan na'am. Na'am berarti pian tidak pergi. Kalau pian jawab dengan bala, berarti pian pergi. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Apakah kalian tidak pergi ke perpustakaan hari ini? Dijawab anaknya, iya, kami pergi. Tentu kami pergi. Abahnya betakun lagi, madza qara'tum hunaka? Apa yang kalian baca di sana? Hunaka apa? Di sana. Kalau di sini apa, Bu? Huna, ya huna saja. Tambahan ka, maka di sini. Madza qara'tum hunaka, apa yang kalian telah baca di sana? Si anak-anak menjawab, qara'nas suhufa. Kami telah membaca lembaran-lembaran. Suhuf itu jamak, ya. Nah, mufradnya apa, Bu? Sohifah, nah, lembaran. Ya. Jadi sohifatun artinya lembaran, ya. Jamaknya suhuf. Nah, seperti surah apa? Suhufi Ibrahim wa Musa, ya, surah Al-A'la, ya. Lembaran-lembaran. Si Abah bertanya lagi, a'sami'tumul akhbaro minal idha'atil yauma. Ini banyak penggunaan kalimat yauma. Al-yauma artinya adalah hari ini, ya, hari ini. Jadi dia adalah dhorob zaman, keterangan waktu, ya. Makanya dia nasab al-yauma, hari ini. A'sami'tumul akhbaro minal idha'atil yauma. Apakah kalian telah mendengar berita-berita? Akhbar itu jamak. Mufradnya apa, Bu? Khobarun. Khobar berita. Khobarun, ya, jamaknya akhbar. Apakah kalian telah mendengar berita-berita dari radio hari ini? Atau dari siaran hari ini? Dari radio lah. Idha'ah adalah radio. hari ini? Anak-anaknya menjawab, na'am, iya. Berarti apa, Bu? Mendengarkah, tidakkah? Mendengar. Dia menjawab dengan na'am. Kalau dia menjawab dengan bala, maka sebaliknya. Tidak mendengar. Na'am, iya, mendengar. Sami'naha, kami mendengarnya. Si Abah kepo lagi. Min ayyi idza'atin sami'tum. Dari radio apa atau siaran apa, ya, idza'ah bisa maknanya siaran. Nah, kalau radio, bahasa Arabnya apa, Bu, radio? Ayo, radio. Midya. Midya'un. Ini radio. Midya. Adha'ah yudhi, itu menyiarkan, ya. Jadi idza'ah siaran. Bisa siaran TV atau siaran radio, ya. Min ayyi idza'atin sami'tum. Dari siaran mana yang kalian dengar? Dari siaran mana yang kalian telah dengarkan? Anak-anak menjawab, sami'na min. Nah, ini adat ma'adud, Bu, ya. Sami'na min salati idza'atin. Kami mendengar dari tiga siaran. Nah, ayo pertanyaan. Kenapa salati tidak salah satu, Ibu? Ayo. Karena idza'ahnya mu'annas. Maka adatnya salati harus mudzakkar. Bukan salah satu salah, tapi salati karena idza'ahnya ma'dudnya mu'annas. Adat marbutoh di ujungnya. Sami'na min thalati idza'atin. Kami telah mendengar dari tiga siaran. Siaran apa? Nah, ini ada tiga, kan? Min idza'atir riyadi, yang pertama dari siaran Riyad. Ya. Itu kalau koran ada Riyad, ya. Nama korannya Riyad. Atau channel, ya. Idza'ah bisa mananya channel sih. Ya, dari tiga channel. Channel yang pertama adalah Riyad, ya. Yang kedua, idza'atil Qahirah, channel Kairo. Qahirah itu Kairo, ibu kota Mesir. Kalau Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Al-Qahirah, Kairo, ibu kota Mesir. Wa idza'ati London, Londana. Dan channel London, London Inggris, ya. Jadi bahasa Arabnya London. Abah bertanya lagi, sami'ta. Afan sami'tu anna bilalan maridun wa annahu fil mustashfa. Asahihun hadha. Sami'tu, aku mendengar atau aku telah dengar bahwa Bilal sakit. Wa annahu fil mustashfa. Dan sungguh dia berada di mana? Di rumah sakit. Ya. Sebenarnya rumah sakit itu kurang tepat, ya, kalau bahasa Arab. Ini kan mustashfa. Shifa artinya apa, Bu? Shifa? Sembuh. Nah, mustashfa, tempat sembuh, itu bagus, Bang, sebenarnya. Mustashfa, tempat sembuh. Kalau kita kan tempat sakit atau rumah sakit, ya. Makanya jarang, Bang, sembuh. Kata juga, Bang, lah. Jadi yang benar kalau kita harfiahnya bahasa Arab, mustashfa itu adalah isim makan, ya. Tempat sembuh. Nah, kalau kita kan rumah sakit atau tempat sakit, ya, bukan tempat sembuh. Dan sungguh dia berada di rumah sakit. Asahihun hadza, apakah benar ini? Nah, bujur kada? Si Abah memastikan. Anak-anaknya menjawab, na'am, iya. Nah, kalau seandainya bala, berarti tidak benar. Kalau na'am, berarti benar di rumah sakit. Hadza sahihun, itu benar. Ini benar, afwan. Hadza, ini benar. Syafahullahu, semoga Allah menyembuhkannya. Jadi syafa artinya menyembuhkan. Dan kalimat syafahullah ini tidak diterjemahkan perharfiah. Syafa kan fi'il madi. Kalau Ibn menerjemahkan Allah telah menyembuhkannya, bukan. Ini konteksnya doa, ya. Sama kayak jazakallah khairan. Jazak kan fi'il madi. Kalau diterjemahkan kan telah membalas Allah kebaikan. Tapi konteksnya itu doa. Maka maknanya apa? Semoga Allah membalasmu kebaikan. Syafahullah, semoga Allah apa? Menyembuhkannya. Dan seterusnya. Tidak kita terjemahkan perkata. Karena konteksnya adalah doa. Kemudian abahnya kepo lagi. Amin. Mata dakhala al-mustashfa. Apa makna amin, Bu? Amin. Maknanya apa? Waladdolin amin. Maknanya adalah istajib kabulkanlah. Amin maknanya istajib kabulkanlah. Al-abna dakhala qabla thalathati ayyamin. Ya, dakhala qabla thalathati ayyamin. Dia masuk rumah sakit sebelum 3 hari. Maksudnya apa? Belum 3 hari. Sudah 3 hari ya. Jadi dia telah masuk qabla thalathati ayyam. Dia telah masuk rumah sakit sudah 3 hari, sudah 3 hari. Sebelum 3 hari maksudnya sudah berlalu 3 hari atau 3 hari yang lalu. Nah, dia masuk rumah sakit qabla thalathati ayyamin 3 hari yang lalu. Nah, di sini menggunakan thalathati muannats. Kenapa muannats, Bu? Karena ayyam, yaum, hari itu adalah muzakkar. Karena muzakkar maka thalathati bukan thalathi. Kemudian si Abah bertanya kembali, Ainal kitabu. Ini cukup panjang ya. Berarti ini akan banyak pembahasan yang ingin beliau sampaikan. Ainal kitabu Dhul ghilafil ahmaril ladhi kana fi gurfati araitumuhu. Di mana kitab? Ainal kitabu? Di mana kitab? Dhul ghilafil ahmari. Yang memiliki sampul merah. Lapik atau sampul merah. Alladhi kana fi gurfati. Yang dia sebelumnya di kamarku. Nah, di kamarku. Di mana kitab yang memiliki sampul merah yang sebelumnya di kamarku? Ara'aitumuhu, apakah kalian melihatnya? Ara'aitumuhu, apakah kalian melihatnya? Nah, jadi di sini ulun ingin jelaskan tentang penulisan ya. Kalimat ara'aitumuhu. Nah, kalimat apa? Ara'aitu. Ah, ini kan apakah? Ya, satu kalimat. Ra'a ya ra artinya melihat. Ra'aita kamu telah melihat ya. Kalau kalian telah melihat apa, Bu? Ra'ai tum ya. Nah. Ra'aitum. Ra'ai tum. Jadi, apakah kalian telah melihat? Nya. Nah, karena ada hu di sini ya. Maka ditambah waw. Ra'ai tumuhu. Nah, asalnya kalau tidak ada hu, maka ra'aitum saja. Ra'aitum saja. Ra'aitum misalnya, apakah kalian telah melihat? Nah, ra'aitum. Namun ketika ada hu, maka ditambah dengan waw. Ra'aitumu ini adalah tambahan, bukan bagian dari fi'il. Huruf tambahan biar enak dibaca. Ra'aitumuhu, apakah kalian telah melihatnya? Yusuf, salah satu anak Sidin menjawab, ana, sekalinya inya yang mengambil. Ana akhadtuhul barihata wa qara'tu nisfahu. Akulah yang telah mengambilnya al barihata tadi malam. Barihata apa, Bu? Tadi malam. Jadi ini kenapa nasab barihata fathah ya? Sama seperti al-yauma fathah karena dia dharab. Nah, sama kayak pian di depan bahasa Arabnya apa? Amama. Ya. Pian tidak menyebutkan amamun, tapi amama. Di belakang, waro'a. Di bawah, tahta. Karena dhorob itu mansub. Ujungnya fathah. Sayalah yang telah mengambilnya tadi malam. Wa qara'tu nisfahu. Dan aku telah membaca setengahnya. Nisfa setengah. Hu-nya setengahnya. Si ayah bertanya kembali, wa ainal majallatul lati kanat tahta dzakal kitabi, dan di mana majalah yang sebelumnya di bawah kitab itu. Nah, tahta di bawah, dzakal kitabi kitab itu. Nah, majalahnya apa mana yang majalah itu berada di bawah kitab tersebut. Si Bilal menjawab, karena ada di tangannya. Ahadihi hiya, apakah ini dia, dia si majalah tadi. Abahnya menjawab, la, bukan. Ya. Al-majallatu dhatul ghilafil asfar. Nah, majalah tersebut memiliki apa? Sampul yang kuning. Ya. Tidak, majalah yang di tangan Bilal ini ya, dia memiliki sampul yang warna kuning. Sedangkan Ampun Sidin warnanya apa tadi, Bu? Merah. Nah, jadi perhatikan di sini mempelajari tentang dzu dan dzatu ya. Dzu dan dzatu. Nah, perhatikan. Kalau kita belajar, jadi sebenarnya ya, belajar durusul lughah itu banyak mempelajari tentang nahu ya, tentang kaidah-kaidah dalam nahu. Ada kalimat yang beda dari yang lain. Namanya dzu. Namanya apa, Bu? Dzu. Atau kalimatnya dzu. Kan ini tidak pakai tanwin ya, tidak pakai alif lam. Beda dengan kalimat yang lain. Qalamun al-qalamu, kitabun al-kitabu ya. Ini adalah isim. Kalau kita belajar nahu namanya isim. Isim apa? Asma' khamsah. Isim-isim yang lima. Isim-isim yang ada abuka, akhuka, fuka, dan dhu. Akhuka, hamuka, fuka, dan dhu malin. Kita tidak panjang lebar. Dhu maknanya sohibu. Artinya memiliki, pemilik atau yang memiliki. Tadi kan kitab yang memiliki sampul yang warna merah. Mana kitab? Nah, ainal kitab, al-kitabu. Ya. Dhu al-gilafi. Ahmar. Ahmar. Di mana kitab yang mempunyai sampul, gilaf sampul yang warna merah? Nah, ini kan dhu, Bu ya. Artinya memiliki. Ketika majalah, maka menjadi apa, Bu? Dhatu. Nah, menjadi dhatu. Gilaf. Nah, kenapa demikian? Dhu ini pemakaian untuk mudzakkar. Dhatu pemakaian untuk mu'annas. Karena kitab mudzakkar, maka dhu. Karena majalah mu'annas, maka dhatu. Contoh, ulun kan laki-laki. Lalu jar ulun, ana dzus sayyarati. Nah, apa artinya, Bu? Saya pemilik mobil. Kalau pian yang menyebutkan saya pemilik mobil, maka ana dzus sayyarati. Karena ananya itu yang menyebutkan pian perempuan, ya. Misal ulun contoh Zaidun. Nah, Zaid dzu ilmin. Nah, Zaid itu memiliki ilmu. Kalau bian, bebinian, contoh Fatimah. Fatimatu. Maka apa, Bu? Dhatu ilmin. Dhu untuk laki-laki, maka pian lihat sebelumnya Zaid laki-laki. Dhatu untuk perempuan, lihat sebelumnya perempuan, maka menggunakan dhatu. Nah, sama seperti itu. Al-kitabu dhu, ya. Sedangkan bawahnya al-majallatu dhatu. Dhu untuk laki-laki, dhatu untuk perempuan. Marwan menjawab, hiya indi akhadtuhal yauma. Nah, tadi kan ternyata majalah yang di tangan Bilal bukan itu punya Sidin. Karena majalahnya memiliki sampul kuning. Sedangkan Ampun Sidin warna merah. Kata Marwan, hiya indi. Nah, majalah itu di sisiku, ya. Di padaku, ya. Majalah yang merah tadi, indi padaku atau di sisiku. Akhadtuhal yauma, saya telah mengambilnya hari ini. Kemudian dalam kurung, ini kan percakapan antara anak dengan abahnya. Bisa jadi bepandiran di sekolah, ya. Sebelum pas mantar bisa seperti itu, ya, pas mantar. Dalam kurung yarinul jaros, sedang berbunyi lonceng atau bel. Ya. Yarinu itu berbunyi. Ronin, nin itu berbunyi ya. Yarinul jarasu sedang berbunyi lonceng atau bel. Fayaqumu Marwanu, lalu berdirilah Marwan, lalu berdirilah Marwan, wa yaftahul baba, dan membuka pintu, wa tadkhulu akhawatu, dan masuk juga saudari-saudarinya. Akhawat itu saudari-saudarinya. Kemudian al-banat, para anak perempuan. Nah, berarti abah ini bisi anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Al-banat, anak-anak perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dijawab al-jami, seluruhnya, baik anak laki-laki maupun abahnya menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah ya bertanya, nah, aina dhahabtunna ya banati? Kemana kalian telah pergi, wahai anak-anak perempuanku? Kata si anak-anak perempuan, zahabna li ziyaratil mudirati. Kami pergi untuk mengunjungi pimpinan atau kepsek tapi bebinian. Mudiroh ya. Kalau laki-laki mudirun, kalau perempuan mudiratun. Ini sekolah khusus bebinian. Maka yang menjadi kapseknya pun juga perempuan. Kata si abah, amasyaitunna am zahabtunna bisayyarati. Apakah kalian berjalan kaki atau pergi dengan mobil? Jadi pas melangi si mudiroh tadi, apakah pian-pian ini berjalan batiskah ataukah pergi dengan naik mobil? Kata si anak-anaknya, masyayina, kami berjalan kaki. Kenapa? Li'anna baitaha qaribun min madrasatina. Karena rumah Sidin, si mudiroh tadi, dekat dari sekolah kami. Huwa bainal masjidi wal madrasati. Dia di sini kembali kepada rumah ya, rumah si mudiroh tadi. Dia rumah mudiroh antara masjid dan sekolah. Antara masjid dan sekolah. Ulun ingin menyebutkan sebuah faedah kembali ya tentang penggunaan kalimat qarib ya. Qaribun dan serapannya ya seperti kurba kah, maka setelahnya huruf jarnya min ya. Contoh rumahku dekat dari masjid. Nah, maka bahasa Arabnya baiti qaribun min masjid. Jadi pasangan dari kalimat qaribun atau qaruba atau kurba atau serapan yang lain, maka huruf jarnya min. Tapi kalau ba'id, rumahku jauh dari mall. Nah, maka darinya bukan min, tapi apa Bu? An. Nah. Ya. Contoh rumahku jauh dari masjid. Rumahnya di Andil Bakti, kan jauh di ujung. Maka baiti ba'idun an anil masjid. Nah, menggunakan kalimat an. Walaupun diterjemahkannya dari rumahku jauh dari masjid. Jadi jangan menggunakan min, tapi menggunakan an. Ya. Itu kalau kalimatnya ba'id. Kalau qarib, min. Kemudian kita habiskan. Abah bertanya kembali. Awajat tunnaha fil baiti. Ya. Wajat, jadi a itu istifham, apakah. Wajat tunnaha. Kalian menemukannya di rumah Sidin. Apakah pas dielangi tadi bubuhan anak-anakku perempuan ini menemukan Sidin, ya, mendapati Sidin? Maka dijawab, na'am iya. Wajadnaha, kami menemukan beliau. Jalasna indaha thulutha sa'atin. Ya. Wa kharajna min baitiha fis sa'atil khamisati. Kami duduk di sisinya, indaha di sisinya mudir tadi, thulutha sa'atin. Berapa Bu thulutha sa'atin? Sepertiga jam, berarti berapa menit? 20 menit. Thulutha sa'atin, sepertiga jam. Sepertiga jam, apa bahasa Indonesia? Ya, sepertiga jam ya. Setengah jam, sepertiga jam, 20 menit maksudnya. Wa kharajna min baitiha, dan kami keluar dari rumah Sitin fi sa'atil khamisati, pada jam 5. Jadi, nah ini mungkin di sini nanti akan dijelaskan oleh beliau tentang jam ya. Apa bahasa Arabnya jam 1? Maka bukan sa'ah. Maka bukan sa'ah sa'ah awal, bukan ya. Tetapi adalah sa'ah wahidah. Kemudian apa bahasa Arabnya jam 5? Bukan sa'ah khomsah, itu salah ya. Tetapi menjadi fissa'atil khomisati. Jam 10 fissa'atil asyirati. Nah, jadi ada bilangan yang menunjukkan urutan, ada bilangan yang menunjukkan bukan urutan. Contoh apa bahasa Arabnya? Satu pintu dengan pintu yang pertama. Apa, Bu? Satu pintu bahasa Arabnya babun wahid. Tapi kalau pintu yang pertama al-babul awal. Pintu yang kedua al-babus tsani. Pintu yang ketiga al-babus tsalits. Jam 2 as-sa'atus tsaniyatu. Jam 3 as-sa'atus tsalitsatu. Itu urutan ya. Jadi jam yang ketiga bukan 3 jam itu jamnya 3, bukan. Jam 4 bukan jamnya ada 4, bukan, tetapi menunjukkan urutan. Jadi bukan jam 5 sa'ah khamsah, bukan. Itu tidak menunjukkan urutan. Kalau sa'ah khamsah berarti maksudnya jamnya ada 5. 1 2 ada 5 jam. Nah, maksudnya adalah jam yang kelima, urutannya kelima, maka as-sa'atul khamisatu. Si ibu ya kemudian mengatakan ara'aitunna al-miknasata ya banatu. Apakah kalian telah melihat sapu wahai anak-anak perempuan? Ini mamanya kehilangan sesapu. Bahastu anha kathiron wa ma wajadtuha. Saya mencarinya banyak. Maksud banyak ini apa? Saya mencarinya lama ya. Atau saya mencarinya sering. Saya mencari sapu itu sering. Rancak sudah. Wa ma wajadtuha. Dan aku tidaklah menemukannya. Di sini ya bahasa artinya adalah mencari. Nah, ulun juga akan menjelaskan kalimat bahasa. Bahasa artinya adalah mencari. Nah, ketika maknanya mencari bahasa, maka pasangan huruf jarnya setelahnya adalah an. Saya mencari ibuku, maka bahastu an ummi. Saya mencari ibuku. Ini an ini jangan diterjemahkan dari ya, tetapi diterjemahkan langsung ke makna inti. Maka misal saya telah mencari mobilku, maka bahasa Arabnya bahastu an sayyarati. Nah, ya. Saya mencari anakku hilang, maka bahastu an waladi, dan seterusnya. Jadi bahasa pasangannya adalah an, maknanya mencari, dan annya tidak perlu diterjemahkan. Jadi tadi bahastu anha, saya mencarinya. Nya apa, Bu? Sesapu tadi. Kathiron, banyak. Maksudnya Sidin sudah mencari kemana-mana. Wama wajadtuha. Maknya manafi. Tidak artinya. Dan aku tidaklah menemukannya. Su'ad, salah satu anak perempuan. Ana wadu'tuha tahtas sulami hadas sobah. Sayalah yang meletakkannya di bawah tangga. Sulam apa? Tangga. Hadza sabaha, pagi ini. Oh, ternyata si Su'ad yang meletakkan sesapu tadi di bawah tangga pada pagi ini. Marwan mengatakan, ya ummi, wahai mamaku, a fitallajati ma'un baridun. Apakah di kulkas, talajah kulkas, lamnya pakai tasydid. Apakah di kulkas ada air yang dingin? Nah, barid itu artinya dingin. Jadi saya ingin air yang dingin. Uridul ma'al barida, yang dingin. Kalau panas apa, Bu? harun, ro-nya pakai tasydid. Jadi kalau ulun ganti, apakah di kulkas ada air yang panas? Contoh aja Bu ya. Maka afis thallajati ma'un harun. Nah, kalau hangat peng, hangat Bu apa Bu? Hangat. Ayo ada yang tahu lah, hangat. Hangat bahasa Arabnya adalah dafi'un, dafi. Ada ngaran orang dafi, berarti hangat artinya. Dafi'un. Nah, artinya hangat. Maka ma'un dafi, banyuha hangat. Apakah di kulkas ada air yang dingin? Kenapa hendak minum? Nahnu itashun. Nah, kami haus. Oh, ini sangat banyak pelajarannya, Bu. Ya, nanti ada di latihan-latihannya. Jadi itosh, nah, lo jelaskan kembali ya. Ini kan yang mengucapkan laki-laki Marwan. Semoga masih ingat, ada sifat wazan fa'lan. Sifat wazan fa'lan. Marah bahasa Arabnya apa? Ghadiba. Ghadiba kan marah. Kalau pemarah atau marah, dia marah. Ghadban. Nah, ghadban. Kemudian mabuk sakaro. Sakaro. Dia mabuk sakran. Tapi ini untuk mudzakkar, untuk mudzakkar. Kalau muannas beda lagi. Kalau ini yang mudzakkar ini dijamakkan, ya, misal laki-laki itu marah banyak, maka wazan fi'al. Nah, kalau haus apa? Laki-laki itu haus atshan. Atshan. Ini kalau satu orang laki-laki. Kalau banyak, para laki-laki itu haus, maka berubah menjadi kalau ghadban ghidab. Kalau sakran sikar. Kalau atshan itosh. Nah, ini sebagaimana yang di buku. Ini jamak dari kalimat atshan. Sakron sikar. Ghadban ghidab ya. Untuk jamak laki-laki. Kata si Marwan, kami haus, bukan nahnu atshan. Kalau saya haus, kata Marwan, maka ana atshan. Tapi kalau kami haus yang menyebutkannya laki-laki, maka nahnu itosh. Kalau kami marah, nahnu ghidab. Kami mabuk, harat bahasa Arab, maka nahnu sikar dan seterusnya. Ini untuk laki-laki, ya. Kalau perempuan beda lagi wazannya. Jadi jamaknya adalah wazan itosh. Atshan, ya. Misal Muhammad itu haus, maka Muhammadun atshan. Kemudian ada Muhammad, Sulaiman dan Ahmad, mereka haus, maka itosh, ya, dirubah kepada bentuk jamak. Kata ibunya Abushir, berbahagialah. Abushir, berbahagialah. Maksudnya, ya, ya. Maksudnya itu adalah ungkapan bahwa ada banyu yang ada di kulkas. Abushir, ya, berbahagialah. Fiha ma'un baridun. Di dalamnya, nya apa Bu? Kulkas, ya. Kulkas mu'annas, maka menggunakan ha. Fiha ma'un barid. Di dalamnya ada banyu yang dingin. Wa asirul burtuqali, apa asir Bu? Dan jus orange. Orange atau jus limau, ya, jeruk burtuqal dan jus jeruk. Nah, coba kita baca dulu tamrin yang pertama. Oh, ini cukup banyak ya. Sebutin deh Bu, kita pelajari tamrin yang pertama. Tamrin yang pertama, ajib, latihan yang pertama ajib, jawablah. Anil as'ilatil atiyati, pertanyaan-pertanyaan berikut. Ayo, silakan mikrofonnya. Ini cukup banyak Bu ya. Semoga pian mencatat terjemahnya. Ya. Nomor, silakan nomor satu deh. Berurutan saja nomor satu, jadi pian kau siap-siap. Nah, pian baca dulu, kemudian baru pian jawab. Aina dhahabal abna'u ba'dal darsi. Artinya? Kemana perginya anak-anak laki-laki setelah pelajaran? Nah, mereka pergi kemana? Mana tadi? Oh iya. Dhahab. Jadi, dhahabu. Mereka pergi ke lapangan. Dhahabu. Iya. Ilal mal'abi. Nah, bukan dhahabna ya. Kalau dhahabna kan kami pergi. Ini kita sedang mengisahkan pada laki-laki. Jadi kemana para anak laki-laki setelah pelajaran? Lalu jawabannya mereka ke lapangan. Maka zahabu ilal mal'abi. Ya. Nomor dua. Mada qara'u fil maktabati. Artinya? Apa yang kalian baca di perpustakaan? Bukan kalian. Apa yang kamu baca? Bukan kamu. Itu sama kayak zahabu, mereka telah pergi. Kalau qara'u? Kalau zahabu, mereka pergi. Kalau qara'u? Mereka. Nah, berarti apa? Apa yang mereka baca ya. Di perpustakaan. Nah, di perpustakaan, bubuhannya tadi baca apa? Qara'u. Ya. Qara'us suhufa. Iya, qara'us suhufa. Mereka membaca. Mereka telah membaca lembaran-lembaran. Iya. Kemudian nomor tiga. Mata. Nomor tiga. Man. Itu min. Min ayya. Min ayyi. Min ayyi ida'at. Ida'at. Tin. Ya. Ida'ati sami'ul akhbaru. Ya. Min ayyi ida'atin. Min ayyi ida'atin sami'u akhbaro. Ya. Artinya apa, Bu? Dari siaran. Apa? Dari siaran yang mana? Iya, mereka. Mereka mendengar kabar. Ya, berita-berita. Berita-berita. Dari siaran apa atau dari siaran mana mereka mendengar berita-berita. Kan ada tiga siaran, ada tiga channel tadi. Yang pertama apa, Bu? Jadi mereka mendengar berita-berita dari, nah, apa bahasa Arabnya? Sami'u akhbari. Al-akhbaro. Sami'u al-akhbaro. Ya. Min ida'atil. Ya. Riyadi. Ya. Wa ida'atil Qahirati wa ida'atil London. London. Ya, London. Apa, Bu, dari siaran? Mereka mendengar dari siaran Riyadh. Ya. Kairo. Ya, dan London. Dan siaran London atau channel London. Kemudian yang berikutnya nomor 4. Itu kan siapa yang mengambil kitab Abah yang warna merah tadi. Nah. Manil ladzi akhadzal. Manil ladzi akhadzal kitaba? Ya. Artinya siapa? Siapa yang mengambil kitab? Ya, siapa? Jadi pian jawabannya yang mengambil kitab adalah si ini. Alladhi ya. Qadal kitaba. Ya. Yusufu ya. Atau di pian awalkan Yusufnya. Yusuf alladhi akhadzal kitab boleh juga atau alladzi akhadzal kitaba Yusuf yang telah mengambil kitab si Abah tadi adalah Yusuf. Nomor 5, nah siapa yang mengambil majalah? Manil ladzi akhadzal majalata? Ya. Jadi jawabannya yang mengambilnya, nah nya itu kan berarti pian rubah kepada dhamir. Majalah muannas maka dhamirnya muannas. Alladhi akhadha majalata. Majalahnya pian ganti kepada dhamir. Jadi jawabannya yang mengambilnya adalah si fulan. Nah. Alladhi akhadaha. Ya. Marwan ya. Alladhi akhadaha Marwan. Nomor 6. Kemana? Aina dahabatin banatu. Artinya? Kemana perginya para anak perempuan? Ya, jadi jawabannya mereka. Ini benar kan Ustaz dahabat itu ya kan? Dahabatil ya. Dahabat asalnya dahabat karena bertemu dengan sukun setelahnya maka dikasrahkan. Aina dahabatil banatu. Dahabna. Ya. Dahabna. Mana tadi? Dahabna li ziyaratil mudirati. Ya. Kalau pian jawab dahabna li ziyaratil mudirah, itu alasannya ini kan kemana? Oh iya, Ding. Nah, kemana perginya si anak-anak perempuan? Ke rumahnya. Ke rumah siapa ya? Ke rumah Mudirah. Nah, jadi jawabannya ila dahabna ila ila baiti ya. Mudiri. Mudirati. Iya. Dahabna ila baitil mudi mudirati. Iya. Dahabna ila baitil mudirati. Iya. Nomor 7. Kam daqiqatun daqiqatan ya jalas ya jalasna indal mudirah mudirati arti, ya artinya berapa lama berapa menit ya mereka duduk di sisi kepala sekolah ya ini kan menit ya bukan jam maka sepertiga jam tadi berapa menit Bu 20 menit. Nah jadi jawabannya 20 ya. Jalasta indaha sulasa sa'atin isrina daqiqatan. Ya. Jadi jalasna indaha sulasa sa'atin atau isrina daqiqatan. Ya, jadi jalasna inda al-mudirati isrina daqiqatan. Isrina daqiqatan. Atau sulasa sa'atin sepertiga jam. Kemudian nomor 8. Ya, di mana rumah Mudirah tadi? Aina baitul mudirati. Ya, mudirati. Jawabannya bait. Jadi pian menjawab rumahnya. Nah, di antara ini dan itu. Nah, rumahnya di antara baituha. Ya. Qaribun. Ya, qaribun ya. Minal madrasati. Min madrasatina. Minal madrasat. Itu jawabannya halaman 47 paling bawah tuh. Li'anna baitaha qaribun min madrasatina huwa bainal masjidi wal madrasati. Jadi jawabannya baituha qaribun min madrasatina. Ya, cukup. Jadi cukup sampai di situ. Baituha qaribun min madrasatina. Rumah Sidin dekat dari sekolah kami. Kemudian nomor 9. Nah, di mana Suat meletakkan sapu? Nah, ayo pian baca dulu. Aina wadu'at. Ya, wadu'at. Wadu'at su'adul. Ya. Miknasah. Al-mik. Al-miknasati. Miknasata. Al-miknasata. Ya, artinya di mana? Di mana Su'ad meletakkan sapu. Nah, jadi jawabannya dia meletakkan di bawah tangga. Nah. Wadu'at. Ya, wadu'at. Tahtas sulama. Sulami. Iya. Wadu'at tahtas sulami. Jadi lamnya enggak panjang, bukan sulami, bukan. Wadu'at tahtas sulami. Tahtas sulami. Dia meletakkan di bawah tangga. Kita sambung nanti insyaallah. Ini sangat banyak ya. Latihan-latihan tentu berkaitan dengan yang kita baca tadi. Insyaallah. Cukup banyak ini Bu ya. Jadi kalau kita lihat ya, juz 2 ini lebih berat dibandingkan juz 1 ya. Kalau juz 1 kan pian tertawa-tawa, hadza-hadzi itu terus yang diulang-ulang. Hadza-hadzi, hadza-hadzi. Kalau sudah masuk di lid 2, waduh masyaallah ya. Cukup banyak ini. Ya. Kita cukupkan, ada pertanyaan? Silahkan. Sudah hampir setengah 12. Kalau SD belikan jam berapa sudah, Bu? Santri murid jam berapa? Jam 9 kah? Jam 10? Atau sudah normal jam 12? Apanya Ustaz? Santri SD belikan jam berapa? Pulangnya. Enggak, ya pulangnya. Pulangnya jam 2. Oh, jam 2? Okay. Oh, Masya Allah. Itu dari jam berapa? Dari pagi 7:30. Oh, sudah stabil kayak dulu. Okay, oh, sudah aman ibu-ibu ya. Jadi bin kada repot memikirkan anak sampai jam 2. Ada pertanyaan silakan. Yang itu tadi Ustaz pakai apa yang fa'lanu itu untuk apa aja sih Ustaz? Itu dia sifat ya. Fi'il, jadi fi'ilnya itu diambil dari fi'il yang menunjukkan sifat seperti marah. Maka duduk enggak bisa, jalsan enggak bisa. Jadi kayak marah bisa ya. Kayak gembira, farhan. Itu wazan fa'lan. Jadi fi'ilnya diambil fi'il atau kata kerja yang menunjukkan sifat ya. Kayak marah, gembira, capek. Ta'iba kan bahasa Arabnya. Saya capek, ta'ban. Jadi tidak semua fi'il. Maka jalasa, jalasan enggak bisa. Dia tidak menunjukkan sifat. Jadi marah, kemudian gembira, ya. Kemudian apalagi mabuk ya dan seterusnya ya. Maka bisa dijadikan sebagai wazan fa'lan ya. Seperti sakron, haus, ghotban ya dan seterusnya. Jadi tidak semua fi'il bisa dijadikan wazan fa'lan. Ya, ada lagi seperti adlan. Adil, adlan. Nah, anak ulun itu ujung namanya adlan. Ya, Malik Ilyas Malik adlan. Dari kata adil. Itu kan sifat ya. Adlan wazan fa'lan. Nah, itu seperti itu ya. Jadi tidak semua bisa dirubah kepada wazan fa'lan. Jadi lebih kepada fi'il tersebut ada sifat ya, seperti marah, tadi gembira, capek, haus dan seterusnya. Ya, ada lagi? Itu untuk laki-laki Bu ya, wazan fa'lan. Kalau perempuan wazan fa'la. Misal laki-laki itu marah, ar-rajulu ghotbanu. Kalau perempuan itu marah, al-mar'atu ghotba, wazan fa'la. Itu bahasa Arab luasnya seperti itu. Laki-laki dan perempuan maka beda penggunaannya. Jadi kalau perempuan maka wazan fa'la ya. Ghotba. Nah, kalau ghotban laki-laki, kalau perempuan ghotba. Ya, kemudian farha, nah yang gembira. Kemudian yang haus absya, perempuan ya. Nah. Dan seterusnya. Ya, ada lagi silakan. Yang itu yang sami'na min salati. Sami'na min salati. Nggih. Itu yang berubah tuh karena memang kada mabni Kak Ustaz yang itunya. Yang mana yang berubah, Bu? Salati. Ya, kalimat salati itu isimnya mu'rab. Dia mu'rab ujungnya bisa berubah. Kan tadi ulun sebutkan bahwa ada namanya i'rab. I'rab itu adalah perubahan pada akhir kata. Nah, ada yang tidak berubah, maka disebut dengan mabni. Jadi ada kalimatnya mu'rab. Mu'rab dari kata i'rab ya. Kalimatnya mu'rab ujungnya bisa berubah. Seperti Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ada kalimat itu dia mabni, ujungnya tidak berubah. Seperti domir, huwa. Pernahkah pian mendengar orang membaca huwu atau huwi? Tidak pernah. Nahnu. Pernahkah pian mendengar nahna atau nahni? Tidak pernah. Maka namanya mabni, ujungnya tidak berubah. Nah, salas ini termasuk mu'rab. Salas termasuk mu'rab. Ya. Dia bisa berubah ujungnya. Maka bisa salasun, bisa salasan, atau salasin. Ya. Salasun, salasan, dan salasin. Dia adalah mu'rab. Ujungnya bisa berubah. Wahidun, satu, isnani, dua, salah satu, tiga, arba. Itu semuanya adalah mu'rab. Ujungnya bisa berubah. Ya, ada lagi, silakan. Jadi secara asal, isim itu adalah kebanyakannya ujungnya bisa berubah. Mabni sedikit ya. Ada isim domir, dia mabni. Isim isyarat, mabni. Isim mausul, mabni. Isim istifham, isim syarat, juga mabni. Sisanya adalah semuanya mu'rab ya. Seperti isim mufrad, mu'rab. Isim musanna, mu'rab. Jamu dzakar salim, mu'rab ya. Dan seterusnya. Jadi secara asal kebanyakannya isim itu adalah atau kalimat itu adalah mu'rab. Ya, isim itu adalah kebanyakannya mu'rab, sedikit yang mabni. Ya, ada lagi silakan. Jadi kalau kita sebenarnya, kalau yang pelajaran ketujuh ini, percakapan tadi, kalau dikupas satu-satu itu cukup banyak yang kita pelajari. Belum nanti tentang maf'ul bih ya. Maf'ul bih kalau tidak salah sudah kita pelajari di bab yang juz yang pertama. Maf'ul bih ya. Kemudian tentang sifat, ada dhorobnya di sini, ada mudhaf ilaih, itu di juz yang pertama semua ya. Ada, jadi pembahasan di juz kedua ini percakapannya ada tentang sifat, ada tentang dhorob, ada tentang mudhaf ilaih ya. Ada isim yang kemasukan inna dan anna. Dan banyak, ini cukup banyak pelajaran yang kita pelajari kalau kita kupas satu-satu. Itu berkaitan dengan juz yang pertama. Ini ada lagi silakan. Cukup? Ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.